Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله kita akan melanjutkan pembahasan kitab Muqaddimah Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani. Dan kita sampai pada pembahasan tentang as-sirat. Beliau mengatakan, wa anna as-sirata haqqun, dan bahwa as-sirat haq, benar adanya. Yajuzuhu al-ibadu biqadri a'malihim, hamba-hamba akan melewatinya sesuai dengan amal-amal mereka. Fanajuna mutafawituna fi sur'atin najati alaihi min nari jahannam. Maka mereka selamat. Mutafawituna, mereka berbeda-beda. Fi sur'atin najah, dalam hal kecepatan keselamatan mereka dari neraka jahannam. Wa qaumun awbaqathum fiha a'maluhum, dan kaum yang lain, awbaqathum fiha a'maluhum, amal-amal mereka menghancurkan mereka. Fiha, dalam neraka jahannam, menjatuhkan mereka dari sirat ke dalam neraka jahannam. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini merupakan salah satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mengimani adanya as-sirat. Apa itu as-sirat? As-sirat yang dimaksud adalah jisrun yunsabu ala jahannam limururil ibadi alaih, suatu jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahannam agar manusia melewatinya setelah perginya mereka dari mahsyar, tempat berkumpulnya mereka di padang mahsyar. Inilah yang dimaksud dengan as-sirat. Adapun secara bahasa, as-sirat sendiri bermakna at-tariq at-tawil al-wadih, jalan panjang yang jelas. Nah, jadi yang dimaksud dengan sirat seperti yang tadi kita sebutkan, sebuah jembatan yang Allah betangkan di atas jahannam, dan Allah Azza wa Jalla menetapkan bahwa semua manusia pasti akan melewati as-sirat tersebut. Disebutkan dalam ayat Al-Quran, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in minkum illa wariduha, kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina attaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya. Dan tidaklah seorang pun dari kalian kecuali akan melewatinya. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Ini sudah menjadi ketetapan, ketentuan yang telah ditetapkan atas Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal menetapkan hal tersebut. Thumma nunajji alladhina taqaw, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami akan membiarkan orang-orang yang zalim terduduk tersimpuh dalam neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Ayat ini seperti diterangkan oleh para ulama, menerangkan bahwa semua manusia, baik yang muslim, yang kafir, akan melewatinya. Di sini ada beberapa tafsir ulama. Di antara tafsir mereka, yaitu di antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan juga yang lain, menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah melewati jahannam di atas al-sirat. Jadi tidak seorang pun dari manusia kecuali akan melewati jahannam di atas al-sirat yang tadi kita sebutkan. Maka kemudian Allah Azza wa Jal akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa sehingga berhasil melewati as-sirat yang sangat mengerikan tersebut, sementara orang-orang yang zalim akan terjatuh dari as-sirat dan masuk ke dalam neraka jahannam. Ini salah satu penafsiran para ulama. Sehingga ayat ini kalau begitu menjadi salah satu dalil tentang adanya as-sirat yang wajib kita imani. Para ulama menyebutkan bahwa as-sirat tersebut memiliki beberapa sifat. Di antara sifatnya adalah seperti yang dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim, balagani annal jisra adakku minasy'arati wa ahaddu minasy-saif. Telah sampai kepadaku berita bahwa al-jisr, yakni as-sirat, jembatan di atas jahannam itu, adakku minasy-sya'ra, lebih lembut, lebih tipis daripada rambut, wa ahaddu minasy-saifi, dan lebih tajam daripada pedang. Jadi sangat mengerikan. Tentu ini semua adalah berita gaib yang harus kita imani, dan semuanya nanti akan lewat di atasnya dalam kondisi sirat yang sedemikian lembut, dan di bawahnya neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Dan lebih daripada itu, di samping kiri kanan juga ada hal-hal yang lain. Nabi SAW menyebutkan bahwa fi hafatay as-sirat kalalib mu'allaqah ma'murah bi akhdhi man umirat bihi. Di samping kiri kanan atau di tepi-tepi as-sirat tersebut ada kalalib. Apa makna kalalib? Yaitu besi yang ma'kufatur ras. Ujung dari besi tersebut bengkok. Untuk apa? Untuk mengait orang-orang yang Allah perintahkan besi itu untuk mengaitnya. Mu'allaqatun, besi itu tergantung. Ma'muratun, dan diperintahkan untuk mengambil siapa yang Allah kehendaki. Sehingga begitu mengerikan siapa yang bisa menjamin dirinya akan selamat dari jembatan yang sedemikian lembut, sementara juga di samping kiri kanannya ada besi-besi yang ingin menyambar, mengait orang-orang yang melewatinya. Ikhwani fillah rahimakumullah, sehingga para nabi pun hanya mengatakan Allahumma sallim sallim, ya Rab sallim, ya Rab sallim. Wahai Rab selamatkanlah, wahai Rab selamatkanlah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, oleh karena itu diriwayatkan sebagian sahabat seperti Abdullah bin Rawahah ketika mengingat as-sirat atau mengingat ayat yang tadi kita sebutkan, wa in minkum illa wariduha, dia menangis. Dia menangis. Istrinya pun bertanya, ada apa engkau menangis? Dia menyebutkan Allah mengatakan bahwa semuanya akan melewatinya atau memasukinya. Dan tidak disebutkan bahwa ya seorang akan, yakni siapa yang akan keluar, yang akan selamat. Sehingga siapa yang bisa menjamin untuk dirinya akan selamat dari bahaya yang mengancamnya ketika melewati di atas jembatan as-sirat tersebut. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sehingga manusia yang melewati di sana sangat tergantung dengan amalnya di dunia, sangat tergantung dengan amalnya saat dia berada di dunia. Karena seperti diterangkan oleh ulama rahimahumullah bahwa as-sirat di atas jahannam, yang itu adalah sirat hissi, betul-betul suatu jembatan yang nyata, itu terkait dengan as-sirat yang ada di dunia, yaitu as-sirat ma'nawi, suatu jalan yaitu Islam ini, yang kita senantiasa menyebutnya dalam salat-salat kita ketika kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kepada kami petunjuk jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus di dunia ini adalah jalan Islam ini secara menyeluruh. Maka seseorang yang di dunia berjalan di atas Islam yang benar, tidak berbelok ke kanan ke kiri, tidak keluar darinya, tidak menyimpang darinya, tapi senantiasa istiqamah di atas jalan Islam, maka di akhirat kelak pun dia akan dapat berjalan dengan baik di atas as-sirat yang berada di atas jahannam tersebut. Tapi ketika dia di dunia tidak berjalan dengan baik di atas as-sirat yaitu Islam ini, maka di akhirat pun sangat dikhawatirkan dia akan tergelincir, na'udzubillah min dzalik, sehingga masuk ke dalam jahannam. Hal ini disebutkan oleh sebagian ulama seperti Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitab At-Takhwif minan Nar, dan dalam syarah Muqaddimah Ibn Abi Zaid Al-Syeikh Ubaid Hafizullah juga mengatakan, "Biqadri ma yakunu thabatul muslim 'ala as-siratil ma'nawi fid dunya, yakunu thabatuhu 'alaihi fil akhirah." Seukuran dengan kekokohan seorang muslim di atas Islam di dunia, dia akan mendapatkan kekokohan di atas jembatan di atas jahannam di akhirat kelak. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Ibn Abi Zaid rahimahullah, yajuzuhul ibadu biqadri a'malihim. Hamba-hamba Allah akan melewati as-sirat tersebut seukuran dengan amal-amal mereka. Fanajuna mutafawituna fi sur'atin najah. Sehingga ada orang-orang yang najun, yang selamat, dan mereka yang selamat mutafawitun, berbeda-beda, bertingkat-tingkat, fi suratin najah, dalam kecepatan mereka dalam hal keselamatan mereka melewati jahannam tersebut. Dan di sisi yang lain, qaumun aubaqathum fiha a'maluhum. Ada kaum yang lain yang tidak selamat, tidak najun, tapi mereka aubaqathum a'maluhum, amal mereka menghancurkan mereka sehingga mereka gugur, terjatuh, tersungkur, jatuh ke dalam neraka jahannam, na'udzubillah min dzalik. Nah, mereka tentu orang-orang yang pertama, orang-orang yang kafir, dan sebagian daripada muslimin yang Allah Azza wa Jal menghendaki mereka seperti itu karena dosa-dosa mereka dan tidak dimaafkan oleh Allah Azza wa Jal. Sehingga kita mohon keselamatan. Dan para nabi berdiri dan berdoa kepada Allah Azza wa Jal, Rabbi sallim sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Keadaan yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan. Mereka yang selamat pun berbeda-beda kondisinya, seperti yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebagian hadis. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Al-Imam Muslim rahimahullah menyebutkan, "Fayamurru awwaluhum kalbarqi," yang pertama melewati as-sirat kalbarqi, seperti kilat, seperti kilat sangat cepat sekali. Thumma kamarrir rih, kemudian berikutnya melewatinya seperti bertiupnya angin. Thumma kamarrit tair, kemudian berikutnya ada yang melewatinya seperti terbangnya burung. Wasyaddir rijal, dan berikutnya lagi, atau dan ada pula yang melewatinya seperti syaddur rijal, yakni laki-laki yang lari kencang. Hatta yaji'ar rajulu fala yastati'u sayra illa zahfa, sampai suatu saat nanti datang seseorang yang tidak bisa melewatinya kecuali dengan merangkak. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, wan nasu 'alaihi qattarf wa kal barqi wa kal rihi wa ka jawidil khayri war rikabi, manusia di atas as-sirat ada yang secepat kedipan mata, ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat kuda-kuda pilihan. Fanajan musallam, sehingga ada tentunya yang selamat. Musallam, najin musallam, selamat dan betul-betul selamat. Tapi juga ada makhdushun musallam. Siapa itu makhdushun musallam? Makhdush yani al-makhdush an-naji al-musallam huwa al-dha'if alladhi ya'jizu yazhufu ala batnih, dia lemah tidak mampu berjalan. Tadi disebutkan hanya merangkak, bahkan dia merangkak di atas perutnya. Ya Rab, wan naru talsa'uhu, sementara api menjilat-jilatnya. Wa takhdushuhu al-kalalibu, dan besi-besi yang di tepi jahannam mencakar-cakarnya. Namun dia tetap selamat. Musallam, ini yang disebut dengan makhdushun musallam, selamat tapi dengan kondisi seperti itu. Maka nabiyyukum qa'imun 'ala sirat yaqulu rabbi sallim sallim, nabi kalian berdiri di atas as-sirat dan berdoa, wahai Rabb, sallim sallim, selamatkanlah selamatkanlah. Wal malaikatu yaqulun rabbi sallim rabbi sallim, malaikat-malaikat pun berdoa memohon kepada Allah, rabbi sallim rabbi sallim, wahai Rabbku selamatkanlah, wahai Rabbku selamatkanlah. Nah, maka selamatlah mereka yang selamat, tapi di sisi yang lain ada orang-orang yang tersungkur jatuh ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang seperti itu. Itulah as-sirat. Itulah beberapa gambaran yang tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang as-sirat. Nah, ahlu sunnah meyakini tentang adanya as-sirat. Sementara sebagian kelompok-kelompok yang menyimpang seperti Mu'tazilah, lebih khusus salah satu pimpinan mereka yaitu Al-Qadhi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili, mengingkari adanya as-sirat. dan tidak beda dengan permasalahan yang lain dari permasalahan-permasalahan akidah. Mereka mengingkarinya hanya dengan alasan hadisnya tidak mutawatir atau hadisnya ahad. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tentu ini adalah alasan yang sangat tidak bisa diterima. Yang pertama, bahwa hadis tentang as-sirat tersebut dalam beberapa hadis bahkan ayat Al-Quran telah mengisyaratkan kepadanya seperti dalam salah satu penafsiran, sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat tentang adanya as-sirat. Bahkan sebagian ulama menyebutkan itu mutawatir secara makna, walaupun lafadznya berbeda-beda, tapi secara makna menunjukkan satu makna yang disepakati, yaitu adanya as-sirat, sehingga mutawatir ma'nawi. Kemudian juga, seandainya pun ada permasalahan yang hadisnya ahad, ahad yakni maknanya yang bukan mutawatir, sanadnya lebih sedikit dibanding hadis mutawatir. Seandainya pun demikian, maka selama hadis itu sahih, sekalipun ahad bukan mutawatir, maka wajib kita terima, wajib kita imani. Bisa kita bayangkan, ada seorang datang kepada orang yang lain dan mengatakan, Rasulullah mengatakan begini dan begitu. Orang ini mendengar langsung dari Rasulullah, lalu mengabarkan bahwa Rasulullah mengatakan begini dan begitu. Perkara akidah. Apakah orang yang mendengar berita itu boleh tidak percaya dengan alasan cuma kamu yang bawa berita? Tidak boleh beralasan seperti itu. Selama itu sahih, maka wajib diterima. Datang seseorang membawa berita tentang akidah dan pokok yang paling pokok dalam bab akidah, yaitu mengajak mengucapkan la ilaha illallah. Nabi mengajak Anda mengucapkan la ilaha illallah. Perkara akidah atau bukan? Pokoknya akidah ini. Intinya akidah. Apa dia mengatakan, saya enggak mau mengucapkan karena kamu hanya satu orang. Datangkan orang yang lain. Boleh begitu? Tidak boleh. Bukankah Rasulullah SAW mengutus siapa? Mu'ad ibn Jabal ke Yaman. Berapa orang? Mu'ad ibn Jabal, satu orang. Untuk apa? Untuk berdakwah dalam bab apa? Pokoknya akidah, intinya akidah, tauhid. Ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah. Bukan masalah sirat, bukan masalah mizan, bukan masalah ini dalam arti tersebut, tidak tersebut dalam hadis itu. Mungkin Mu'ad mengabarkan, wallahu alam, kita enggak tahu. Tapi yang Nabi sebutkan lebih dari bab-bab tadi, yaitu ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah. Ajak mereka untuk syahadat la ilaha illallah. Intinya akidah, intinya tauhid. Mu'ad bin Jabal satu orang. Kalau itu enggak diterima dengan alasan itu hadits ahad, berarti Nabi melakukan sesuatu yang percuma saja. Tidak ada artinya Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal toh di sana enggak diterima karena hadisnya ahad. Mu'ad mesti mendatangkan sekian banyak orang untuk mendukungnya. Ahlul Yaman boleh belum beriman dulu sampai hadisnya mutawatir. Siapa yang mengatakan begitu? Jadi sekali lagi, alasan bahwa hadis ahad tidak diterima dalam bab akidah bisa berakibat mengatakan bahwa Nabi melakukan sesuatu yang sia-sia dalam dakwah, mengutus Mu'adz sia-sia, mengutus Ali sia-sia, mengutus siapa sahabat yang lain sia-sia. Kenapa? Karena satu orang satu orang. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, ini alasan yang selalu disuarakan oleh mereka, orang-orang Mu'tazilah dan yang sejalan dengan mereka, bahwa perkara akidah kalau hadisnya ahad tidak boleh diterima. Ini kaidah yang batil, kaidah yang sangat bertentangan dengan praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam bab ini pun, termasuk bab as-sirat, begitu pula bab yang lain, selama hadis itu sahih walaupun bukan mutawatir, maka wajib diterima, diimani dengan iman yang kuat dan sebagai akidah. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menyebutkan dalam salah satu kitab beliau, ya, Wujubul Akhdi bi Khabaril Ahad, atau apa, Haditsul Ahad Khabarun Hujjatun Binafsih, bahwa kalau orang berkeyakinan hadis ahad tidak diterima dalam bab akidah, akibatnya akan menolak banyak sekali dari akidah-akidah Islam. Akibatnya akan menolak banyak sekali dari akidah-akidah Islam, dan beliau contohkan dalam kitab tersebut. Nah, ini sesuatu yang sangat berbahaya. Ya. Sangat berbahaya karena tidak mengikuti tuntunan Rasulullah dan akan menggugurkan akidah-akidah Islam. Jelas ini adalah upaya syaitan dari kalangan jin maupun manusia untuk menolak akidah Islam. Untuk itu kita tegaskan di sini bahwa Ahli Sunnah meyakini adanya as-sirat dan juga meyakini halal yang lain yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Kita lanjutkan permasalahan berikutnya. Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah mengatakan, wal imanu bi haudhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tariduhu ummatuhu la yadhma'u man shariba minhu wa yuzadu anhu man baddala wa ghayyar. Wal iman bi haudhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mengimani telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tariduhu ummatuhu, umatnya mendatangi telaga itu, la yadhma'u man syariba minhu, orang yang minum darinya tidak akan lagi merasa haus, wa yuzadu anhu man baddala wa ghayyar, dan akan dihalangi darinya orang yang baddala wa ghayyara, mengganti dan merubah agama. Nah, ini masalah berikutnya, yaitu salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyah, yaitu mengimani adanya haudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengimani adanya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya telaga di sana di akhirat kelak, di padang mahsyar. Telaga seperti disebutkan dalam pengertian atau ta'rif al-haud, secara bahasa adalah majma' al-ma', tempat berkumpulnya air. Dengan bahasa kita, telaga atau yang semakna dengannya. Yang dimaksud di sini adalah telaga milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan di situ yasubbu fihi mizaban minal jannah, dialiri dengan dua mizab, talang atau yang semakna dengan itu, dari surga. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dalil tentang al-haud, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi. Yang cukup banyak. Di antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Ana faratukum 'ala al-haud." Aku mendahului kalian kepada telaga tersebut. Kemudian disebutkan dalam sebuah hadis, "Inna likulli nabiyyin hawdan wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridatan wa inni arju an akuna aktsarahum waridatan." Sesungguhnya tiap-tiap nabi memiliki telaga, dan sungguh mereka berbangga siapakah yang paling banyak pengunjungnya atau pendatangnya. Dan sungguh aku berharap bahwa telagaku adalah yang paling banyak pengunjungnya. Hadis riwayat Tirmidzi dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Sahihah nomor 1589. Demikian disebutkan dalam catatan kaki pada syarahnya Syekh Ubaid hafizahullah. Nah, jadi hadis tadi tersebut dan hadis yang lain yang juga dinyatakan oleh para ulama sebagai hadis yang mutawatir secara makna. Dinyatakan oleh para ulama hadis yang mutawatir secara makna, menunjukkan bahwa betul-betul Nabi memiliki telaga. Di manakah letak telaga tersebut? Apakah qabla as-sirat atau ba'dahu? Sebelum as-sirat, jembatan di atas jahannam, atau setelah jembatan di atas jahannam itu? Di sini Syekh Ubaid hafizahullah mengatakan, "Al-zahir li wallahu alam bal akadu ajzim annahu qabla as-sirat." Yang tampak bagiku, wallahu alam, bahkan hampir-hampir aku pastikan bahwa al-haudhu qabla as-sirat. Al-haudh, telaga ini letaknya sebelum as-sirat. Yariduhu kullun minal muslim wal kafir min hadhil ummah wadhalika wadhalikum annahu hina tarnu syams min ahlil mawqif qadra mil yukribuhum mallahu bihi alim fayuhujuhum al-atash ila al-bahd anil ma'." Kata beliau, akan mendatangi telaga itu, baik yang muslim atau yang kafir dari umat ini dan itu, saat matahari mendekati mereka dengan jarak 1 mil saja, sehingga membuat mereka dalam keadaan sangat kesusahan, sehingga mereka sangat memerlukan air karena mereka haus. Maka man kataballahu lahu khairan syariba min hadzal haud, orang yang Allah tetapkan dia mendapat kebaikan, dia akan minum darinya dan tidak akan haus selamanya. Nah, jadi kesimpulan beliau hafizahullah, dan tentu beliau mengambil faedah dari para ulama sebelumnya, bahwa letak haud, telaga ini adalah sebelum as-sirat. Kemudian Ibn Abi Zaid rahimahullah mengatakan bahwa tariduhu ummatuhu, telaga ini akan didatangi oleh umat Nabi. Lalu orang yang minum darinya tidak akan haus selama-lamanya, dan orang yang dihalangi mereka adalah yang melakukan perubahan terhadap agama ini. Sehingga dari sini tersimpulkan bahwa di sana ada orang yang dihalangi dan tidak akan minum darinya, dan ada orang yang dipersilahkan minum darinya sehingga tidak akan haus selama-lamanya. Nah, siapakah orang yang terhalangi? Ibnu Abi Zaid mengatakan mereka adalah yang melakukan taghyir wa tabdil, man ghayyara wa baddal. Orang yang merubah syariat, merubah agama. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian hadis, la yaridanna alayya nasun min ashabi al-hawdha, betul-betul akan datang kepadaku orang-orang dari ashabi, sahabat-sahabatku. Dan sahabat-sahabatku di sini bermakna atba'i, pengikut-pengikutku, bukan bermakna para sahabat Nabi. Hatta araftuhum, sampai aku betul-betul mengenali mereka. Ukhtuli juduni, tapi ternyata mereka dijauhkan dariku, dihambat. Sehingga aku mengatakan ashabi, mereka adalah pengikutku. Fayaqul la tadri ma ahdathu ba'dak, maka dikatakan kepada Nabi, engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Yakni apa yang dilakukan oleh umat-umat setelah engkau meninggal, engkau tidak tahu. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat, fa'akulu kama qala al-abdus salih, maka aku pun berkata sebagaimana dikatakan oleh seorang hamba yang salih, wa kuntu alaihim syahidan madumtu fihim, dan aku sebagai saksi bagi mereka saat aku berada di tengah-tengah mereka. Setelah meninggal, Allah lah yang mengawasi mereka. Qala fayuqalu innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim, dikatakan sungguh mereka masih terus murtad ala aqabihim, yakni berbalik meninggalkan Islam, membalikkan tumit-tumit mereka, membelakangi Islam. Nah, ini salah satu hadis yang menyebutkan bahwa ada orang-orang yang betul-betul dihambat karena mereka apa? Melakukan perubahan terhadap agama mereka. Disebutkan dalam hadis yang lain, sayaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni, sungguh akan datang kepadaku kaum-kaum yang aku mengenali mereka dan mereka pun mengenali aku. Kemudian yuhalu baini wa bainahum, dihambat antara aku dengan mereka. Faqulu innahum minni, sehingga aku mengatakan sungguh mereka itu bagian dariku. Fayuqal, maka dikatakan kepada Rasulullah, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, sungguh engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Faqul, maka aku pun mengatakan suhqan suhqan liman ghayyara ba'di, menjauhlah bagi mereka yang melakukan perubahan-perubahan sepeninggalku. Ikhwan fillah rahimakumullah, jadi di sana ada sekelompok manusia yang betul-betul dihambat. Disimpulkan oleh Syekh Ubaid Fidahullah dalam syarahnya bahwa mereka kalau begitu ada dua golongan. As-sinful awwal, golongan yang pertama adalah hum ahlul bid'ah, mereka adalah ahli bid'ah yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan belum bertaubat dari bid'ahnya. Sebagaimana disebutkan oleh beberapa ulama, dan di antara yang membahas masalah ini, menyebutkan semacam ini adalah Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Dan di sini Syekh Ubaid juga menyebutkan beberapa referensi, di antaranya kitab At-Tamhid karya Ibn Abdul Barr dan At-Tadhkirah karya Al-Qurtubi. Nah, di antara yang menunjukkan bahwa mereka atau di antara mereka adalah ahlul bid'ah, yang artinya mereka muslimin, adalah bahwa Nabi mengenali mereka dengan sifat-sifat mereka dari bekas-bekas wudu mereka, yang artinya mereka muslimin, sehingga mereka yang melakukan at-taghyir wa tabdil, perubahan-perubahan itu, mereka masih dalam lingkup Islam lalu melakukan perubahan-perubahan syariat. Nah, mereka itulah yang disebut dengan ahlul bid'ah. Sehingga dari sini disimpulkan bahwa di antara orang-orang yang terhalangi untuk minum dari telaga Nabi adalah para pelaku bid'ah-bid'ah. Nasallallahu alaihi wasallam. Persisnya ahli bid'ah yang mana, Allah Maha tahu. Ya. Siapa dari mereka, Allah Maha tahu. Artinya ya, bid'ah yang sekelas apa, yang sebanyak apa, itu perinciannya indallah. Yang jelas secara global ada dari orang-orang yang terhalangi, dan di antara mereka adalah ahli bid'ah. Kemudian golongan yang kedua adalah yang mereka adalah kuffar, mereka sudah kuffar, mereka sudah kafir, sudah murtad, betul-betul murtad. Sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat, innahum lam yazalu murtaddin, mereka tetap murtad, terus murtad. Nah, kalau mereka yang murtad jelas tidak mungkin akan mendapat kemuliaan meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimakumullah, di sini tuh ada satu hal yang penting diingatkan dan ditegaskan kembali, bahwa sabda Rasulullah, ashabi ashabi, mereka adalah sahabatku, mereka adalah sahabatku. Dalam riwayat yang lain dengan tasghir, usaihabi, usaihabi. Ini bukan bermakna sahabat Rasulullah, tapi bermakna pengikut. Jangan dipahami ini adalah sahabat Rasulullah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa para sahabat Nabi yang mereka adalah sahabat, betul-betul sahabat, adalah orang-orang yang telah diridhai Allah Azza wa Jal. Tidak mungkin orang yang diridhai Allah kemudian mendapat hukuman seperti ini. Radhiyallahu anhum wa radhu anhu. Ya. Ini yang wajib dipahami. Jangan seperti orang-orang Syiah yang menggunakan lafaz hadis ini untuk menyerang sahabat Nabi dengan mengatakan, nah ini hadis menunjukkan bahwa sahabat-sahabat Nabi itu murtad. Mencela para sahabat Nabi dengan alasan mereka telah ahdatsu, membuat sesuatu yang bid'ah, mereka telah ghayyaru wa baddalu, merubah syariat, bahkan merubah agama. Nah, ini upaya Syiah untuk mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu mereka akan mengambil hadis Ahlus Sunnah sesuai yang mereka inginkan dengan penafsiran mereka. Maka kita tegaskan bahwa hadis ini secara sanad hadis yang sahih, secara makna tidak menunjukkan itu adalah para sahabat Rasulullah yang mereka istiqamah di atas sunnah, di atas tuntunan Rasulullah. Kenapa? Karena dalam ayat Al-Quran, bukan dalam hadis lagi, dalam ayat Al-Quran Allah sudah menyatakan radhiyallahu anhum wa radhu an. Ya. Berbeda kalau yang dimaksud misalnya memang ada sebagian sahabat yang awalnya mengikuti Nabi kemudian murtad, seperti yang mati di Habasyah, murtad ikut Nasrani, atau yang apa seperti orang-orang munafik, ini lain lagi. Dan mereka bukan sahabat. Jadi ahibati fillah rahimakumullah, kita perlu memahami hadis ini agar kita mengetahui makna yang benar dan tidak terpengaruh atau tidak dipermainkan oleh orang-orang Syiah ketika mereka ingin memojokkan atau mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ahibati fillah rahimakumullah, seperti yang dikatakan Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah, bahwa di sana juga di antara umat Nabi ada yang dipersilakan minum darinya, dan siapa yang minum darinya maka tidak akan haus selama-lamanya. Nabi katakan, inni faratukum alal haud, man marra alaiya syarib, wa man syariba lam yadhma abadan. Sungguhnya aku mendahului kalian di atas telagaku, dan siapa yang melewati aku dia bakal meminum darinya, dan siapa yang meminum darinya dia tidak akan merasa haus selamanya. Nah, ini suatu keutamaan yang Allah berikan. Dan seperti yang dikatakan oleh Syaikh Ubaid Hafidzallah, sangat tepat sekali ketika haud ini sebelum as-sirat, setelah mereka merasakan panasnya terik matahari di padang mahsyar, sehingga Allah beri kemuliaan dengan meminum dari telaga Nabi. Dan yang sudah minum tidak akan merasa haus. Disebutkan pula dalam hadis-hadis yang lain beberapa sifat tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi mengatakan, "Haudhi masiratu syahrin." Telagaku besarnya masiratu syahrin, sejauh perjalanan satu bulan lebarnya atau luasnya. sejauh perjalanan 1 bulan. Luasnya sejauh perjalanan 1 bulan. Ma'uhu abyadu minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Warihuhu atyabu minal misk. Dan baunya lebih harum daripada minyak wangi misik. Wa kizanuhu kanujumis sama. Dan gelas-gelasnya seperti jumlah bintang-bintang di langit. Man syariba minha fala yadhma'u abada. Siapa yang minum darinya, dia tidak akan haus lama-lamanya. Nah, inilah beberapa sifat telaga Nabi. Jadi dari hadis itu disebutkan bahwa luas telaga tersebut seperti perjalanan 1 bulan. Jadi telaga yang sangat luas sekali. Kemudian disebutkan berikutnya tadi bahwa airnya lebih putih daripada susu, baunya lebih harum daripada misik, dan di sana ada gelas-gelas yang sangat banyak seperti banyaknya bintang-bintang di langit. Bintang-bintang di langit. Ya. Demikian ahibati fillah rahimakumullah. Beberapa hal yang terkait dengan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sekali lagi kita tidak perlu menoleh kepada mereka yang mengingkari berita-berita tersebut, karena bagi kita berita-berita itu adalah berita yang hak berdasarkan hadis yang mutawatir yang wajib kita imani sebagai akidah kita. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin.